Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-171 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Aqidah Ahlu Sunnah wal Jamaah tentang karamah para wali. Beliau mengatakan, وَمَا يُجْرِ اللَّهُ عَلَىٰ أَيْدِهِمْ مِنْ خَوَارِقِ الْعَادَاتِ. Dan apa yang Allah SWT jalankan pada mereka berupa khawariq al-adat, berupa perkara-perkara yang di luar kebiasaan. Khawariq artinya adalah sesuatu yang menembus, yang di luar. Al-adat, kebiasaan manusia. Orang biasanya kalau dibakar, ditaruh di atas api, ya terbakar. Meninggal dunia. Ternyata ini dibakar dan dia tidak terbakar. Bahkan keluar dari api dalam keadaan selamat. Kebiasaan manusia, kalau dia berada di atas air, ya jatuh, tidak bisa berjalan di atas air. Itu kebiasaan manusia. Kok ini bisa berjalan di atas air? Maka ini di luar kebiasaan manusia. Inilah yang dimaksud dengan karamah. Min aw fi anwa'il ulum wal mukasyafat. Di dalam berbagai jenis ilmu dan penyingkapan-penyingkapan. Ini beliau menyebutkan tentang dua jenis karamah yang terjadi pada wali Allah. Jenis yang pertama, karamah tersebut berkaitan dengan ilmu. Yaitu Allah SWT mengajarkan dia sesuatu sehingga dia tahu sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain. Zaman dahulu, kalau zaman sekarang mungkin biasa. Zaman dahulu disebutkan, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan dan mengabarkan bahwasanya apa yang ada di dalam perut istrinya yang sedang hamil saat itu adalah wanita dan terjadi sebagaimana yang dikabarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kalau di zaman sekarang biasa yang demikian. Ya ketika sudah berumur mungkin 6 bulan atau 5 bulan ini sudah bisa ditebak atau dikira-kira ini adalah laki-laki atau wanita. Tapi di zaman tersebut bagaimana bisa? Makanya adalah termasuk karamah. Jadi terkadang karamah itu berupa ilmu. Wal mukasyafat atau penyingkapan-penyingkapan. Seperti yang terjadi pada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana beliau radhiyallahu taala anhu di jarak yang sangat jauh disingkapkan oleh Allah SWT sehingga dia bisa melihat pasukan yang beliau kirim dan memberikan arahan kepada mereka. Kemudian mengatakan ya Sariyah Al-Jabal, wahai Sariyah, pergilah ke gunung. Disingkapkan untuk beliau sesuatu yang tidak disingkapkan bagi yang lain. Terkadang karamah berupa ilmu atau berupa penyingkapan-penyingkapan. Wa anwa'i al-qudrah wa ta'thirat. Dan berbagai jenis kemampuan al-qudrah wa ta'thirat dan mempengaruhi. Jadi terkadang berupa ilmu, terkadang berupa kemampuan. Diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kemampuan yang tidak diberikan kepada yang lain. Seperti misalnya apa yang terjadi pada Abu Muslim Al-Khawlani. Beliau adalah seorang tabi'in yang disebutkan bahwasanya di antara karamah beliau adalah dibakar oleh Al-Aswad Al-Ansi saat itu dan dia tidak terbakar. Ini adalah Abu Muslim Al-Khawlani. Jadi saat itu ketika Al-Aswad Al-Ansi dia muncul dan mengaku sebagai seorang nabi, maka dia mengancam kepada setiap orang yang tidak beriman dengannya dan tidak percaya untuk disiksa. Nah, di antaranya adalah Abu Muslim Al-Khawlani. Dipanggillah Abu Muslim Al-Khawlani, ya kemudian disuruh untuk mengatakan bahwasanya Al-Aswad Al-Ansi adalah seorang nabi. Al-Aswad mengatakan, dia mengatakan, apakah Muhammad adalah Rasulullah? Kemudian Abu Muslim mengatakan, iya. Apakah aku adalah Rasulullah? Abu Muslim mengatakan la adri. Atau ucapan yang semakna. Artinya saat itu Abu Muslim Al-Khawlani beliau menyatakan dengan tegas di depan Al-Aswad Al-Ansi bahwasanya Al-Aswad Al-Ansi bukan seorang nabi dan dia adalah seorang pendusta. Sampai akhirnya Al-Aswad Al-Ansi mendatangkan api yang besar kemudian melemparkan Abu Muslim Al-Khawlani ke dalam api tersebut. Ternyata api tidak membakar tubuh Abu Muslim Al-Khawlani. Kemudian ada sebagian orang berkata kepada Al-Aswad Al-Ansi dan mungkin mereka adalah pengikutnya Al-Aswad Al-Ansi In tarakta hadha fi baladik afsadaha alai. Kalau engkau biarkan orang ini di negeri ini, yaitu di Yaman, maka dia akan merusak dakwahmu. Akhirnya diusirlah Abu Muslim Al-Khawlani dan beliau mendatangi kota Madinah. Sampai di kota Madinah dan menyandarkan untanya atau menali untanya. Kemudian beliau masuk ke dalam Masjid Nabawi dan salat. Tiba-tiba dalam keadaan demikian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melihat. Ya, setelah salat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya, "Min aina ar-rajul?" Dari mana antum? Qala, "Min al-Yaman." Beliau mengatakan dari Yaman. Qala, "Fama fa'ala aduwwullah bi sahibina alladhi harraqahu bin-nar falam tadhurrah?" Kemudian Umar mengatakan kepada Abu Muslim Al-Khawlani, dan saat itu Umar ya tidak mengetahui siapa laki-laki yang berada di depannya. Apa yang dilakukan oleh aduwullah, yaitu al-aswad al-ansi, musuh Allah, apa yang dia lakukan terhadap sahibuna, teman kita, yaitu sesama muslim, yang dia bakar dengan api, dan ternyata api tersebut tidak memudarati dia. Jadi saat itu Umar bertanya kepada orang yang ada di depannya, dan Umar tidak tahu bahwa itu adalah Abu Muslim Al-Khawlani. Beliau bertanya tentang bagaimana kabar si fulan yang dibakar oleh Al-Aswad Al-Ansi. Qala, "Dzaka Abdullah ibn Thawb." Abu Muslim Al-Khawlani ketika ditanya oleh Umar dengan pertanyaan demikian, beliau mengatakan, "Oh, itu adalah Abdullah ibn Thawb." Kenapa dia mengatakan seperti itu? Padahal dia adalah Abu Muslim Al-Khawlani itu sendiri. Ini adalah menunjukkan tawadhu para wali Allah SWT. Dia ingin menutupi jati dirinya. Kejadian tersebut adalah kejadian karamah yang luar biasa, yang semakin menambah keimanan beliau, semakin menambah ketakwaan beliau, dan semakin yakin dengan pertolongan Allah, dan Allah SWT maha mampu untuk melakukan segala sesuatu, menolong wali-walinya, maka dia tidak ingin menyombongkan diri di hadapan manusia. Justru ini membawa dia kepada tawadhu dan merendahkan diri di hadapan manusia. Dia sembunyikan jati dirinya dan mengatakan, "Dzaka Abdullah ibn Thawb." Itu adalah Abdullah bin Thawb. Dan dia tidak berdusta. Ya, dia tidak bohong. Apa yang dia ucapkan benar, itu adalah Abdullah bin Thawb. Dia tidak mengatakan, "Saya bukan Abu Muslim Al-Khawlani. Saya bukan Abdullah bin Thawb." Tidak. Dia cuma mengatakan, "Itu adalah Abdullah bin Thawb." Seakan-akan dia bukan Abu Muslim Al-Khawlani. Nah, ini bedanya antara wali Allah dengan wali syaitan. Kalau wali syaitan itu menyombongkan dirinya, kalau bisa orang lain tahu tentang kesaktiannya, dia akan sampaikan kepada orang lain. Tapi kalau wali Allah berusaha untuk menutupi, berusaha untuk menyembunyikan, tidak ingin terjatuh ke dalam kesombongan. Ini termasuk cara untuk mengetahui apakah sesuatu itu karomah atau dia adalah sihir. Kalau yang terjadi setelah itu adalah ketawadhuan, kerendahan hati, semakin dekat dengan Allah, maka diharapkannya adalah karamah. Tapi kalau yang terjadi setelah itu adalah kesombongan, takabur, mendolimi manusia, maka ini adalah bukan termasuk karamah, tapi itu adalah sihir yang dilakukan oleh syaitan. Kemudian Umar mengatakan, "Nasyattuka billah, anta huwa?" Apakah engkau adalah orang tersebut? Ya, ketika disebutkan nama Allah dan Umar mengatakan, "Apakah engkau adalah dia?" yaitu Abdullah bin Thawb, maka tidak ada yang bisa dilakukan oleh Abu Muslim kecuali mengatakan Allahumma na'am. Dia mengatakan iya, karena dia tidak mungkin mengatakan tidak dengan pertanyaan seperti ini. Fa'tanaqahu Umaru wa baka. Kemudian Umar bin Khattab memeluk Abu Muslim Al-Khawlani dan menangis. Kemudian mendudukkan Abu Muslim Al-Khawlani dan mendudukkan dia antara Umar bin Khattab dengan Abu Bakar As-Siddiq. Berarti ini di zaman Abu Bakar As-Siddiq, ya, ketika bermunculan sebagian orang yang mengaku menjadi nabi. Kemudian Umar mengatakan, "Alhamdulillahilladzi lam yumitni hatta arani fi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man fa'ila bihi kama fa'ila bi Ibrahim khalilir rahman." Segala puji bagi Allah yang tidak mematikan diriku sampai memperlihatkan kepadaku di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang pernah diuji sebagaimana Nabi Ibrahim AS diuji. Cerita ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam Hilyatul Awliya wa Tabaqat Al-Asfiya. Ini termasuk anwa'ul qudrah, ya, kemampuan. Nah, contoh yang lain, apa yang terjadi pada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala, salah seorang al-asyarah al-mubasyarun nabil jannah, di mana Pernah suatu saat ketika beliau berjihad fisabilillah, beliau dan juga para sahabat yang bersama beliau dan orang-orang yang bersama beliau, Allah SWT jadikan mereka bisa berjalan di atas sungai. Ketika akan menyeberang dan di depan mereka ada sungai yang besar, maka Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu bertanya kepada orang yang bersamanya, apakah ada di antara kalian yang berbuat maksiat tadi malam atau kalimat yang serupa? Mereka mengatakan tidak ada. Kemudian akhirnya dia mengajak ya orang yang bersama beliau untuk menyeberangi sungai tadi dan mereka berjalan di atas air. Dan tentunya ini adalah karamah. Karamah yang berupa kudrah, kemampuan. Berarti karamah ada dua, ada yang berupa anwa'ul ulum wal mukasyafat, berupa ilmu, dan ada yang berupa kemampuan atau kekuasaan. Kal ma'thuri an salifil umami fi suratil kahfi wa ghairiha. Sebagaimana yang datang dari umat-umat terdahulu. Seperti yang Allah SWT sebutkan di dalam surat Al-Kahfi. Tidur selama 300 tahun atau 309 tahun dalam keadaan tidak makan, tidak minum, melewati musim dingin, musim panas, dan mereka tidak berselimut. Allah SWT membolak-balikkan badan mereka. Makanya adalah termasuk contoh karamah di dalam Al-Quran. Wa ghairiha, dan selainnya. Berarti ini bukan satu-satunya contoh. Ya, di sana ada kisah Maryam, kemudian orang yang dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla selama 100 tahun. Wa an sadri hadil ummah minas sahabah. Selain karamah ini pada wali-wali Allah, pada umat-umat terdahulu, ini juga terjadi pada sadri hadil ummah, yaitu awal dari umat ini, generasi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Seperti kisah Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq yang pernah juga diperbanyak makanan untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Makanan yang sedikit menjadi banyak. Kemudian juga kisah Umar, kemudian kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, kisah Safinah, wat tabi'in, dan juga apa yang terjadi pada para tabi'in. Seperti apa yang terjadi pada Abu Muslim Al-Khawlani, wa sa'iri qurunil ummah, dan seluruh generasi umat ini. Artinya, karamah ini bukan hanya terjadi pada sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, atau para tabi'in yang memang dikatakan oleh Nabi SAW mereka adalah sebaik-baik umat. Tapi ini juga mungkin terjadi pada generasi-generasi yang karamah bukan hanya di generasi yang terbaik. Wahiyya mawjudatun fiha ila yawmil qiyamah, dan karamah tersebut mawjudatun akan terus ada fiha di dalam umat ini ila yawmil qiyamah sampai datangnya hari kiamat. Mungkin saja di zaman sekarang ada di antara wali-wali Allah Azza wa Jalla yang mendapatkan karamah dan zaman setelah kita. Bukan sesuatu yang mustahil. Ini adalah keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.